Dodi Hidayatullah featuring Dian Jenggot. Sedekah kapan saja. Sedekah kapan saja, kapan saja sedekah, kapan saja di mana saja, yo ayo sedekah, kan sedekahnya, cuma kapan kapan, terus kapan kapan kapan kapan mau sedekah, sedekah kapan saja, kapan saja sedekah, kapan saja di mana saja, yo ayo sedekah, kan sedekahnya, cuma kapan kapan, terus kapan kapan kapan kapan. Kapan mau sedekah? Kali ini izinkan kami berbagi dengan musik yang berasal dari hati. Isinya sederhana, mengajak kita semua. Yuk terbiasa dengan bersedekah kapan saja. Mulai dari terbitnya matahari hingga datang waktu pengantar mimpi. Yuk biasakan diri untuk selalu berbagi sebagai tanda syukur atas anugerah ilahi. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kesempatan.